أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين Jamaah Salat Isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dipertemukan kembali dalam majlis min majalisil ilm, yang insyaallah ta'ala kajian kita pada malam hari ini masih membahas tentang seputar salat berjamaah. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwasannya keutamaan sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan 25 atau 27 derajat melampaui dan melebihi sholat sendirian. Dan ini berlaku bagi yang melaksanakan jamaah di masjid. Maka pada pertemuan malam hari ini akan kita baca hadis yang ke-57 dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang akan menjelaskan kepada kita hukum salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, afqalus salawat ala al munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Dari 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 waktu yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafikin. Yang pertama adalah salat isya. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat isya secara rutin berjamaah di masjid. Yang insyaallah taala diharapkan dari yang demikian Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Salat yang kedua yang juga berat dilaksanakan oleh kaum munafikin adalah sholat subuh. Setelah sholat isya, yang kedua adalah sholat subuh. Orang-orang munafik sangat membenci keluar rumah di pagi buta untuk mendatangi panggilan azan menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Tentunya hal yang demikian dikarenakan keberangkatan mereka dari rumah menuju masjid tidak terpantau oleh pandangan manusia, mengingat pada waktu itu hampir kebanyakan kaum muslimin ini masih berada di rumah-rumah mereka. Ya, memang posisinya memang baru bangun tidur. Masih sangat sepi jalanan pada waktu tersebut ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sementara pendorong dan penggerak kaum munafikin menghadiri jamaah di masjid adalah apa namanya, riya dan sum'ah. Riya supaya dilihat oleh manusia, sum'ah supaya didengar kesalehannya oleh umat manusia. Dan itu merupakan pendorong utama ibadahnya kaum munafikin. Oleh karena itu, salat subuh dan salat isya menjadi salat yang paling dibenci oleh kaum munafikin lantaran mereka tidak bisa memamerkan ibadah mereka di hadapan umat manusia yang mereka harapkan kedudukan di hati mereka pujian dari lisan-lisan kaum muslimin. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga di antara tanda kesempurnaan iman yang disampaikan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, al-muhafadah ala salatil isya wa salatil fajri. Di antara tanda kesempurnaan iman ketika seorang hamba bisa menjaga salat isya dan salat subuh rutin berjamaah di masjid. Tentunya di samping salat-salat yang lain. Ya, bukan berarti hanya datang ke masjid pada waktu salat subuh dan isya sementara yang lainnya absen, enggak. Tapi pada dua salat ini punya keutamaan tersendiri yang menjadikan seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat kaum munafikin. Ya, ini menjaga salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita dari segala sifat-sifat yang ada pada kaum munafikin. Allahumma amin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya kaum munafikin mengetahui pahala yang besar yang Allah siapkan pada dua salat tadi, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan tetap mendatangi salat subuh dan salat isya sekalipun harus merangkak. Kalau seandainya mereka tahu besarnya pahala yang Allah persiapkan pada salat subuh dan salat isya secara berjamaah, mereka akan datang ke masjid walaupun harus merangkak. Saking besarnya pahala yang Allah persiapkan, begitu tinggi keutamaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang bisa menjaga salat subuh dan salat isya. Hanya saja sekali lagi, kaum munafikin mereka berangkat dari rumah menuju masjid, niatan yang paling dominan adalah riya dan sum'ah, supaya dilihat dan dipuji oleh umat manusia. Walaqad hamamtu an amura bis-shalah fatuqama. Sungguh aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, berniat kuat agar ada di antara sahabatku yang menggantikanku menjadi imam pada salat jamaah di Masjid Nabawi. Jadi beliau menginginkan ada yang menggantikan beliau pada posisi mengimami para sahabat. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqa fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian aku membawa beberapa sahabat yang membawa kayu bakar yang sudah dinyalakan dengan api, mendatangi ila qaumin la yashhaduna shalah, mendatangi para lelaki yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, saya punya niatan kuat. Kalau ada yang pantas menggantikan saya menjadi imam di Masjid Nabawi ini, akan aku tunjuk menggantikanku mengimami manusia. Kemudian aku bersama dengan orang-orang yang aku tunjuk membawa obor yang sudah dinyalakan apinya. Kemana? Mendatangi setiap laki-laki yang tidak hadir jamaah di masjid. Fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar. Dan aku akan membakar tempat tinggal mereka dengan api yang aku bawa. Ini niatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Andai kata memungkinkan, akan aku tunjuk, kata Nabi, imam menggantikanku sholat bersama dengan manusia di Masjid Nabawi. Kemudian aku tunjuk beberapa orang membawa obor yang sudah dinyalakan dengan api untuk membakar rumah siapa saja dari kaum lelaki yang tidak hadir sholat berjamaah. Pada ucapan beliau alaihi salatu wassalam pada penggalan akhir hadis ini menunjukkan pentingnya dan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Kalau seandainya salat berjamaah di masjid hanya bersifat sunnah saja, tidak mungkin sampai Rasul punya niatan membakar rumah orang yang tidak datang sholat jamaah. Andai kata itu perkara yang sunnah, tidak mungkin Rasul sampai sedemikian geramnya, marahnya ketika ada seorang mukmin laki-laki tidak ada uzur syar'i sengaja tidak datang berjamaah di masjid. Rasul tidak pernah marah kalau urusan-urusan pribadi. Rasul tidak pernah marah kalau itu masih sifatnya ibadah-ibadah sunnah. Rasul baru marah pada dua kondisi. Kondisi pertama, ada larangan yang dilanggar. Maka beliau akan marah. Yang kedua, pada kondisi ada kewajiban syariat yang sengaja ditinggalkan tanpa udzur syar'i. Nah, pada dua kondisi ini Rasul dijumpai dalam banyak kesempatan marah. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan atau tendensi-tendensi pribadi. Ya. Jadi marahnya Rasul itu menandakan ada kewajiban yang ditinggalkan atau ada larangan yang sifatnya haram yang dilanggar oleh sebagian dari kaum muslimin. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, dari sinilah jumhur para ulama, mayoritas besar para ulama mengambil istimbat dalil bahwasannya sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki hukumnya wajib, bukan sunnah semata, tapi sudah taraf wajib. Dari mana dikatakan wajib? Karena amarahnya Rasul yang hendak membakar rumah orang. Kan tidak mungkin kalau kita mau membakar rumah orang dalam keadaan kurang emosi begitu ya. Kalau emosinya masih level 0 sampai 3, enggak mungkin niatan membakar rumah orang, kan gitu. Kalau sudah sampai ada niatan bakar rumah orang, ini berarti level emosinya sudah sampai puncak. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Lah, kemarahan Rasul inilah yang sudah disepakati oleh para ulama. Rasul enggak mungkin marah kecuali pada dua kondisi yang sudah kita sampaikan. Ada kewajiban yang ditinggalkan atau larangan yang dilanggar. Dan ternyata keinginan Rasul membakar rumah lelaki yang beliau maksud adalah para lelaki yang tidak tidak menghadiri jamaah di masjid. Lantas kenapa Rasul tidak mewujudkan niatannya? Ini kan hanya sekedar ungkapan hati dari Nabi alaihi salatu wasalam yang disampaikan kepada para sahabat. Dan beliau belum pernah melaksanakan niatan beliau tersebut. Ya, satu, tidak dilaksanakan karena di rumah-rumah kaum muslimin ada wanita-wanita yang memang tidak wajib datang ke masjid. Dua, ada anak-anak kecil yang memang belum berkewajiban mendatangi sholat. Tiga, masih ada kemungkinan orang-orang yang tidak hadir ke masjid lantaran memiliki uzur seperti sakit atau ketiduran atau yang semisalnya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam tidak melaksanakan niatan tersebut. Ini yang menghalangi beliau dari melakukan tindakan yang cukup ekstrim. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Yang itu sudah cukup sebagai gambaran kepada kita, salat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki hukumnya wajib. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Walaupun ada di kalangan para ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah berpandangan salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Ya, salat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah menurut sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Ya, dan Hanafiyah. Loh kok bisa ada sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah, padahal niatannya Rasul sudah begitu sangar gitu, kalau bahasanya orang Surabaya gitu, sangar ini, ekstrim ini. Kalau seandainya memungkinkan, Rasul akan membakar rumah orang yang enggak datang sholat jamaah. Ini sudah cukup tegas menyebutkan kalau hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib, bukan sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, enggak wajib. Ya. Dari sisi mana? Dengan dalil yang sama, yaitu hadis Abu Hurairah yang sedang kita baca. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Karena kata mereka, dikatakan sunnah karena Nabi menunjuk pengganti imam. Ya, Rasul menunjuk pengganti imam. Niatan beliau kan begitu. Ingin menunjuk pengganti imam, terus beliau keliling patroli dengan beberapa sahabat untuk membakar rumah orang yang tidak jamaah ke masjid. Andai kata itu yang wajib, Rasul tidak mungkin menggantikan posisi imam. Ini menurut sebagian ulama. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Namun yang rajih, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, hukumnya wajib. Sekalipun ada yang berpendapat sunnah muakkadah, tetap diharuskan menghadiri jamaah di masjid bagi lelaki yang tidak memiliki uzur. Ya, karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah sholat berjamaah antara wajib dengan sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Kalau ada label muakkadah, itu berarti la yambaghi tarkuha, tidak patut ditinggalkan. Ya, harus diupayakan untuk bisa hadir dalam sholat jamaah sekalipun berpendapat sunnah muakkadah. Dan ini yang perlu diluruskan bagi pemuda-pemuda kaum muslimin. Karena sebagian mereka ketika dihimbau, diingatkan untuk hadir jamaah di masjid, mereka dengan mudah mengatakan, kan hukumnya sunnah muakkadah, Ustaz. Ya. Hukumnya kan sunnah muakkadah. Jadi kalau seandainya enggak datang kan enggak masalah. Ya. Hasilnya lebih sering tidak hadir jamaah ketimbang berjamaah. Padahal kalau dia tahu secara hukum fikih kalau ibadah tadi dikatakan sunnah muakkadah, itu seharusnya lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan. Karena sunnah muakkadah satu level di bawah ibadah wajib. Ya, tapi sebagian pemuda, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, berlindung di balik pendapat sebagian ulama yang mengatakan sunnah muakkadah hanya untuk melegalkan kemalasan mereka berangkat jamaah di masjid. Padahal sebenarnya tidak ada alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk tidak berjamaah di masjid. Sehat, kondisinya sedang bugar dan fit. Ya. Posisi tidur juga tidak melek, dia dengar suara adzan. Sakit juga tidak, safar juga tidak. Tidak ada halangan untuk menghadiri panggilan adzan di masjid. Satu sebenarnya alasannya yang tidak berani dia utarakan. Kalau terang-terangan mengatakan males Ustaz, nah ini kan ketahuan. Ya kan? Malah ada tanda bahaya. Karena di antara ciri kaum munafikin males menghadiri jamaah di masjid. Khanifidina azani allahu wa iyakum, seperti yang disebutkan oleh Nabi di awal hadis ini. Sebelum Rasul mengutarakan maksud beliau, Rasul mendahului dengan berita bahwasanya sholat yang paling berat dilakukan oleh kaum munafikin jamaah di masjid, sholat isya dan sholat subuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar, "Hanifidina azani Allah wa iyakum." Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17 dan 18, "Fabashshir 'ibadi." Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. "Alladzina yastami'una al-qawla," yaitu hamba-hambaku yang mendengarkan sebuah ucapan, mendengarkan sebuah hukum, mendengarkan sebuah nasihat. "Fayattabi'una ahsanah," kemudian dia mengikuti yang terbaik dari nasihat tersebut, yang terbaik dari hukum yang disampaikan tersebut. Seperti konteks sholat berjamaah, ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Yang terbaik apa? Dijaga jamaahnya di masjid. Ya kan? Yang salah ketika tahu ada pendapat mengatakan wajib, kemudian pendapat sunnah muakkadah, dia ambil pendapat sunnah muakkadah, kemudian jarang datang ke masjid. Itu yang keliru. Walaupun berpendapat sunnah muakkadah, tetap harus mendatangi jamaah di masjid ketika tidak ada uzur. Tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan. Sekalipun para ulama dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi, kemudian dari kalangan Malikiyah dan juga Hanafiyah Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahumullahu ta'ala mengatakan sunnah muakkadah, mereka tidak pernah sekalipun meninggalkan jamaah di masjid. Itu yang mereka contohkan. Ya. Dan seharusnya sikap seorang mukmin ketika tahu ada khilaf antara wajib dengan sunnah muakkadah, yang terbaik adalah dilaksanakan. Tidak bermudah-mudahan. Jangan tertipu dengan hukum sunnah muakkadah. Walah sunnah kok aman berarti. Kalau sunnah kan ya kayak puasa Daud gitu loh. Yang melaksanakan bagus, tidak melaksanakan juga tidak apa-apa. Itu kalau sunnah biasa. Kalau sunnah muakkadah lain ceritanya. Sunnah muakkadah satu level di bawah hukum wajib. Ya. Sehingga kalau ada ibadah dikatakan sunnah muakkadah, yang kali pertama kita fahami, kita usahakan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jangan kemudian malah milih ah santai, sunnah kok, tidak wajib. Ya, ini yang keliru. Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya, "Fabashshir 'ibadi," berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, "alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana," yaitu hamba-hamba yang kalau mendengarkan sebuah ucapan, nasihat atau hukum syariat, selalu mengikuti yang terbaik. Kalau khilafnya wajib dengan sunnah muakkadah, dilaksanakan. Kalau antara halal dengan haram, ditinggalkan. Waspada, soalnya antara halal dan haram. Kalau misalkan ternyata yang rajih yang mengatakan haram, selamat. Tidak jatuh dalam perkara yang dilarang. Kalau seandainya pendapat yang rajih mengatakan halal, tidak masalah. Dia tidak rugi. Masih ada halal-halal lain yang lebih jelas hukumnya. Kan seperti itu. Nah, itu namanya mengikuti yang terbaik. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau pendapatnya antara makruh dengan haram, tinggalkan. Karena sama-sama jelek. Haram dapat dosa, makruh saat ditinggalkan dapat pahala. Maka yang terbaik ditinggalkan. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Hamba yang demikian sikapnya selalu memilih yang terbaik dari hukum atau nasihat atau ucapan yang dia dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadahumullah. Hamba-hamba yang seperti inilah yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat ulul albab. Semua pujian yang Allah berikan kepada umat manusia yang memiliki fitrah yang baik, yang memiliki akal yang bersih, yang sehat, logika yang sehat, tidak cacat, selalu disebut dalam Al-Quran dengan ulul albab. Ya, ulul albab. Jadi salah satu tanda seseorang mendapatkan hidayah, kemudahan hidayah ke jalan yang benar, ketika mengikuti yang terbaik dari sebuah hukum atau sebuah ucapan. Tapi kalau sebaliknya, itu tanda bahaya. Ya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Pada hamba yang tipikalnya, kalau bahasa fikihnya itu, tatab bu'ur ruhos, selalu mencari yang paling ringan sebenarnya untuk melegalkan kemalasannya. Saat ada perintah wajib dengan sunnah muakkadah, oh saya pilih sunnah muakkadah, kenapa? Gampang. Ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, berarti kan tidak harus ke masjid. Kan gitu ya. Ketika bapak mengingatkan sang anak, "Nak, berangkat ke masjid." "Pak, kan sunnah." "Ya, besok aja, Pak, kalau saya sudah tua. Nanti saya akan rajin jamaah ke masjid insyaallah taala." Ini keliru. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tidak menganggap persaksian dari seorang hamba yang bermudah-mudahan meninggalkan ibadah sunnah. Yang modelnya seperti ini. Udah tahu hukumnya sunnah, malah ditinggalkan. Apalagi sunnah muakkadah. Kelihatan, fulan enggak ke masjid. Alasannya apa? Sunnah muakkadah saja. Setelah dipresentasikan, 30% hadir, 70% gaib. Bukan absen. Gaib ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, enggak diketahui rimbanya kemana. Kalau yang seperti ini dijadikan saksi dalam akad nikah misalnya, Imam Ahmad mengatakan enggak sah persaksiannya, cari yang lain. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad. Walaupun sunnah loh. Kalau sengaja meremehkan ibadah sunnah, tertolak persaksiannya. Yang modelnya seperti ini, tahu ibadah sunnah, apalagi sunnah muakkadah, sengaja dia tinggalkan. Yang sebenarnya hanya alasan untuk melegalkan males. Ya, ini sampai pada tingkatan Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menganggap persaksian orang yang demikian. Nah, kalau dianggap dikatakan tidak dianggap persaksiannya saat ada akad nikah, dia enggak boleh jadi saksi. Mundur, ganti yang lain. Ya, dalam pengadilan misalnya dia bersaksi, enggak diterima persaksiannya. Kenapa? Enggak dikatakan berbobot ucapannya. Kenapa? Meremehkan ibadah sunnah, apalagi sunnah muakkadah. Naam, terlebih lagi dalam masalah hukum sholat berjamaah bagi kaum lelaki, pendapat yang rajih, yang paling kuat, insyaallah ta'ala adalah pendapat yang mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki fardu ain. Hukumnya wajib. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Naam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan dalam menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, terkhusus salat subuh dan salat isya. Dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati kita, hati-hati anak istri kita dari segala bentuk sifat-sifat kaum munafikin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.